Ya. Sini ada pertanyaan, apakah waktu-waktu sholat yang sekarang digunakan oleh kaum muslimin sudah sesuai dengan yang ditetapkan Rasul, seperti penerapan jam abadi. Nah, tentang masalah jam abadi, ya tentunya itu adalah hal yang tidak mungkin ada jam abadi. Ya, sebab di suatu saat terjadi pergeseran yang pasti tidak akan sama. Dan itu tidak mungkin akan ada yang seperti itu. Jelas ya? Tapi harus diketahui bahwa di sejumlah daerah itu ada instansi khusus yang menangani tentang penentuan masuknya waktu sholat. Ya. Saya sendiri punya pengalaman pribadi dengan sebagian orang yang bekerja di instansi ini di Makassar. Dan saya tanya tentang waktu sholat untuk wilayah Makassar yang mereka bikin, ya, bagaimana cara mereka mengeluarkannya. Mereka sebutkan bahwa mereka mengeluarkan hal tersebut setelah mereka uji coba selama setahun, baru mereka mengeluarkannya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada uji coba. Ya, karena itu saya nggak tahu di daerah itu setiap tempat mungkin berbeda ya keadaannya. Baik, ini hal yang pertama yang ingin saya ingatkan di sini. Kemudian hal yang kedua, penentuan waktu-waktu sholat itu dengan hal yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menetapkan waktu-waktu sholat dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Bahkan Jibril ya turun khusus mengimani kaum muslimin dua hari, menjelaskan awal waktu dan akhir waktu. Ya, menunjukkan bahwa dia adalah hal yang telah diterangkan secara rinci. Ya, dan pembahasan tentang waktu-waktu sholat ini mungkin kita akan uraikan insyaallah taala hari besok, hari Jumat di sholat nanti, di pembahasan Bulughul Maram seputar waktu-waktu sholat. Ya. Baik, jadi ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi ini asal di dalam menetapkannya. Maka bagi orang yang menetapkan ini menjadi ukuran, kalau memang seperti yang disebutkan tadi diuji coba, ini artinya dilakukan percobaan apa yang dia buat. Kalau memang ternyata mencocoki waktu-waktu sholat, maka itu adalah hal yang sudah bagus. Jelas ya? Nah, ini bagi siapa yang ingin membuat. Demikian pula bagi siapa yang mengingkari. Kalau misalnya ada yang tidak setuju dengan waktu sholat, maka dia harus tahu ini sudah waktu sholat atau belum. Ya, dia juga harus menyalahkan dengan dalil. Wah, jangan menyalahkan dengan perasaan. Sekarang dia keluar waktu subuh, wah ini kelihatannya masih gelap ini. Ya, kelihatannya masih gelap. Ya, semua orang bisa seperti itu. Kelihatannya masih gelap. Ya, dia menganggap masih gelap dengan apa? Dengan alasannya sendiri. Dengan alasannya sendiri. Kemudian yang ketiga yang saya ingatkan di sini, sebenarnya ada yang membuat masalah ini menjadi panas di Indonesia. Ya. Nah, saya baca di sebagian majalah yang saya kira antum semua tahu. Ya. Orang yang membuat statement awalnya ini bukan orang Indonesia, orang yang berkunjung ke Indonesia. Ya. Perhatikannya. Mungkin baru berapa hari dia duduk di Indonesia, dia lihat waktu, dia anggap semua waktu sholat itu salah. Ini kan lancang namanya. Ya. Kemudian membuat pembahasan-pembahasan yang menyalahkan. Ya. Dan perlu saya beritahukan bahwa orang-orang yang jenis seperti ini, dia datangnya dari Saudi. Bukan orang Saudi, tinggal di Saudi. Ya. Orang-orang yang seperti ini ada sebagian orang di Saudi yang membuat keraguan di waktu-waktu sholat yang sudah ditetapkan oleh Ummul Qura. Ya. Dan orang-orang ini sudah ditegur. Dari masa Syekh bin Baz menegurnya, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, menegurnya. Bahkan suatu hari Syekhuna Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala, ya, berkata bahwa saya pernah berada di desa tidak ada lampu di situ, belum ada listrik, kata Syekh. Nah, sebab dimaklumi Syekh Ahmad rahimahullah beliau tinggal di sebelah selatan Saudi, perbatasan dengan Yaman. Beliau masih masuk saja ke gurun sedikit akan ketemu sebagian desa yang tidak ada listrik. Kata Syekh, saya melihat waktu subuh itu, saya lupa sekarang apakah lebih cepat atau lebih lambat. Yang jelas tidak seperti waktu yang telah ditetapkan. Maka Syekh Ahmad setelah meneliti beberapa kali, beliau sampaikan hal ini kepada Syekh bin Baz. Ya. Apa jawaban Syekh bin Baz rahimahullah? Kata beliau, bahwa orang yang membuat waktu sholat itu lebih paham daripada kita. Lebih paham daripada kita. Jelas ya? Nah, sufi namanya membuat keraguan umum. Bayangkan setiap kali orang adzan dikatakan, oh ini belum waktunya. Ya. Ada yang adzan subuh, ini belum masuk waktu subuh. Ya, dia sendiri tidak punya dalil untuk mengatakan ini salah. Ya. Dari mana? Dia bisa menyalahkannya. Karena itu, siapa yang yakin bahwa memang belum waktu sholat, maka asalnya dia belum waktu. Kalau dia yakin, tidak boleh dia sholat, bukan waktunya. Tapi kalau dia tidak yakin, maka apa yang tersebar secara umum, dia ikuti. Sebab kita punya kewajiban sholat berjamaah. Ya. Dan Nabi SAW telah bersabda, Sallu fa'ina sawu falakum walahum, wa'ina akhtau falakum wa'alihim. Sholatlah kalian. Kalau sholatnya benar, pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Dan kalau salatnya salah, pahalanya untuk kalian, dosanya ditanggung mereka. Ya, kan selesai. Ya, maka tidak perlu terlalu membesar-besarkan masalah ini. Apalagi kita ketahui setiap kota tidak, banyak kota tidak memungkinkan untuk melihat waktu salat. Seperti di Jogja ini tidak memungkinkan. Ya, setahu saya tidak memungkinkan untuk melihat apa? Waktu salat. Khususnya untuk maghrib dan apa? Subuh. Sebab untuk maghrib dan subuh itu untuk melihatnya disyaratkan dia di tempat terbuka. Kalau di laut, dilihat di laut, tidak ada yang menutupinya. Di padang pasir tidak ada gunung yang menutupinya. Tanah lapang tidak ada gunung yang menutupinya. Jelas ya? Ketika matahari terlihat terbenam, nah itulah terbenam. Jelas? Ya. Ketika misalnya dilihat ufuk cahaya fajar, maka di ufuk itu kelihatan gelap. Cahaya yang paling pertama muncul itulah apa? Itulah fajar. Ya. Dan dimaklumi sebagian tempat itu karena keadaan cuaca. Ya. Kadang cahaya menggunakan mata biasa itu tidak nampak, tapi menggunakan teropong bisa nampak cahaya tersebut. Ya, maka harus dihargai orang-orang yang membuat, kalau mereka membuatnya dengan penelitian, yang tidak boleh dibatalkan tanpa apa? Tanpa alasan dan hujjah yang benar. Nah, tanpa alasan dan hujjah yang benar. Ya, ini mungkin yang saya bisa terangkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ini ada yang bertanya tentang musik atau nasyid. Katanya dulu dia suka mendengar musik. Setelah tahu hukum musik itu, maka dia agak berat untuk apa? Dia tahu haram, dia berusaha menghindarinya, tapi terasa berat karena sudah terbiasa. Nah, dan masih terngiang-ngiang dan terkam. Ya. Kali sini ditanyakan bagaimana cara menghindarinya. Ya, dimaklumi ya bahwa orang yang terbiasa di sebuah kebiasaan itu tidak mungkin dia langsung lepas dari kebiasaan itu. Ya, tidak mungkin langsung lepas dari kebiasaan itu. Jangankan kita, para sahabat saya tidak lepas dari hal tersebut. Nah, ya, bagi siapa yang belajar kitab tauhid, dia bisa memahaminya. Kitab tauhid disebutkan dalam hadis Datu Anwar. Ya kan? Ya. Bagaimana para sahabat yang baru masuk Islam itu, ketika berangkat ke Hunain? Mereka berkata, ya Rasulullah, buatkan untuk kami Datu Anwar, sebagaimana kaum musyrikin itu punya apa? Datu Anwar. Ya, para sahabat yang berucap, ya, minta dibuatkan apa? Datu Anwar. Tahu Datu Anwar? Ini pohon yang kaum musyrikin menggantung pedang-pedangnya di situ, mengambil berkah. Ya. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika memberikan masailnya, kata beliau, ini menunjukkan bahwa orang yang terbiasa dengan kebiasaan yang jelek, ya, kebiasaan yang salah, kalau dia tidak memperhatikannya, mungkin saja suatu saat dia kadang jatuh lagi di situ. Ya. Karena itulah ikhwani fillah, ini juga saya ingatkan dari nasihat dari banyak ulama kita, orang yang pernah sebelumnya misalnya terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang salah, pemahaman-pemahaman yang keliru, itu dia harus mendidik dirinya, mempelajari akidah salaf. Mempelajari akidah as-salaf, dia perbaiki akidahnya dengan menekuni buku-buku salaf. Supaya jangan ada syubhat ternyata melekat di hatinya, dia anggap sudah bersih ternyata masih ada. Iya. Ternyata masih ada. Kita ambil pelajaran misalnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Iya, dia sudah bertobat atau belum? Ya, di mana nih tobatnya? Iya. Untuk tobatnya kembali kepada mazhab Ahli Sunnah, dia menulis 4 buku. Menulis 4 buku. Disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim dalam Nuniyah, beliau menulis 4 buku. Yang pertama Al-Ibalah, yang kedua Maqalat Al-Islamiyin, yang ketiga Risalah ila Ahli Thabar, dan yang keempat saya lupa namanya. Ya, 4 buku dia tulis. Itu pun di dalam bukunya Al-Ibalah masih ada sebagian debu-debu Asy'ari yang tersisa. Perhatikan, tidak bisa lepas. Ya. Nah, kaidah perlu seorang itu mendidik dirinya. Ya. Di atas pemahaman-pemahaman akidah yang kuat. Nah, sini pentingnya mempelajari akidah. Kalau mungkin kita tanya kepada diri-diri kita, siapa yang sudah pernah selesai membaca salah satu usul? Tiga landasan utama. Ya. Tiga landasan utama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini pembahasan tentang menjawab pertanyaan marabbuka, ya, man nabiyuka, siapa nabimu, dan madinuka, dan apa agamamu. Tiga pertanyaan ditanyakan oleh dua malaikat di alam kubur. Ya. Kira-kira siapa yang sudah mempelajari buku ini sampai selesai? Ya. Mungkin banyak di antara kita yang belum menyelesaikannya. Ya. Siapa yang sudah pernah mempelajari akidah wasithiyah sampai selesai? Ya. Siapa yang sudah pernah mempelajari misalnya usul sunnah karya Imam Ahmad sampai selesai? Apalagi kalau dia buka buku-buku akidah yang sangat banyak. Aqidatus Salaf, Ashabul Hadith karya As-Sabuni, Syarhus Sunnah karya Al-Barbahari, Al-Aqidah Al-Marrakushiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya. Syarhus Sunnah karya Al-Muzani, ya. Kitab As-Sunnah misalnya karya Ibn Abi Asma, dan buku-buku yang lainnya. Ada ringkasan, ada yang sedang, ada yang panjang dengan sanad-sanad. Ya. Siapa yang pernah menyelesaikannya? Ini kalau seorang ya, salafi sibuk mempelajari hal ini, waktunya sudah habis. Hanya untuk mempelajari apa? Tidak perlu dia cari kegiatan lain. Ini sudah cukup. Untuk dia menyibukkan dirinya mempelajari ilmu-ilmu ini. Tapi itulah tadi seperti yang saya ingatkan. Kadang hal-hal di kehidupan dunia ini. Ya. Kemudian bisikan-bisikan syaitan. Kadang membuat seorang itu keluar. Ya. Dari tujuan penciptaannya. Keluar dari arti dan hakikat kehidupannya. Nah. Maka bagi siapa yang terbiasa dengan sebuah kebiasaan yang salah. Dia berusaha untuk mengobatinya. Berusaha untuk mengobatinya. Kalau dia kebiasaan salah berkaitan dengan agama, dia pelajari ilmu syariat. Berkaitan dengan syahwat, seperti yang disebut misalnya di sini kebiasaan mendengar musik, maka dia melatih dirinya untuk bersabar. Ya, sambil dia pelajari besarnya dosa mendengarkan musik misalnya. Kemudian bagaimana hal itu bisa mengeraskan hatinya. Ya, dan bagaimana itu melalaikannya dari mengingat kepada Allah. Ya, kemudian dia biasakan dirinya dengan hal yang bertentangan dengan itu. Kalau dia biasa menyanyi, biasa lisannya, ya, dengan nada-nada, ya, dengan timbangan-timbangan lagu, maka sekarang dia biasakan dengan Al-Quran. Ya, dengan kalimat-kalimat dzikir. Dengan kata-kata yang baik. Berusaha membiasakan. Ya. Namanya kita akan butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Ya. Jangan baru sekali, dua kali, kemudian tidak sanggup, akhirnya keok masuk kotak. Ya. Ini bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangat kamu meraih apa yang bermanfaat bagimu. Ya. Wasta'in billah. Mohon pertolongan kepada Allah. Terus berdoa. Ya. Wala ta'jas. Jangan merasa lemah. Jangan merasa lemah. Ya, harus diulangi dan diulangi terus. Dibiasakan dan dibiasakan. Nah. Apa nasihatnya lagi kami penuntut ilmu agar tetap istiqamah di atas jalannya, sementara ketika kita bermajlis jiwa mudah terlena oleh fitnah? Ya, namanya jiwa seperti itu. Ya, kata Imam Adz-Dzahabi dan sejumlah para imam mengucapkan, inna an-nafsa dha'ifa wash-shubha khattafa. Sungguhnya jiwa itu lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar. Ya, syubhat itu menyambar-nyambar. Banyak cara seorang itu istiqamah. Ya. Di antara cara seorang itu istiqamah, yang pertama, dia giat menuntut ilmu. Ya. Ini ciri kebaikan. Sebab dari masa as-salaf hingga sekarang, ya, para ulama kita hanya melihat ciri kebaikan seorang itu, dia sibuk dengan ilmu atau tidak. Semakin sibuk dia dengan ilmu, kita harapkan kebaikan. Walaupun kadang dia melakukan kesalahan yang lainnya, tapi kalau dia sibuk dengan ilmu, itu ciri kebaikan. Ciri kebaikan. Ya. Dan ciri kebaikan ini saking pentingnya disebutkan oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili dalam akidah beliau. Beliau punya akidah yang dicetak dengan judul I'tiqad A'immatul Hadith. Ya. Di dalam akidah tersebut, ingat ya, kalau dia pembahasan akidah as-salaf, itu artinya adalah hal yang disepakati oleh ahli sunnah dan hal yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bidah. Ya. Di antara ciri ahli sunnah, Mereka sibuk dengan ilmu syariat. Ya. Sibuk dengan apa? Ilmu syariat dan mempelajari ilmu syariat. Makanya harus ditanamkan ke dalam jiwa. Ini sebab yang pertama yang menyebabkan seorang itu istiqamah. Sebab yang kedua yang menyebabkan seorang itu istiqamah adalah dia berusaha menjalankan segala kewajiban, ya, dan melengkapinya dengan nawafil, amalan-amalan ketaatan. Jadi dia jaga. Ya, dia jangan menuntut ilmu, tapi kewajibannya dia telantarkan. Sholat lima waktunya bolong-bolong. Ya. Dia punya kewajiban zakat, tidak pernah dia peduli. Dia ada mampu untuk haji, dia tidak lakukan. Dia harus menyambung silaturahminya, dia putuskan. Secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Kewajiban hendaknya didahulukan, dia laksanakan. Ya Allah. Kemudian, dia berusaha menutupinya dengan amalan-amalan sunnah. Nawafil. Sibuk dengan nawafil. Ya. Ini kalau seorang berada di tingkatan ini, ini menyebabkan dia sangat istiqamah. Bahkan ini adalah ciri wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam hadis qudsi. Ya. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan seorang itu istiqamah, ya, adalah dia banyak duduk dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang mengarahkannya kepada kebaikan. Ya. Kalau teman duduknya adalah teman duduk yang jelek, maka ini cenderung akan mengarahkannya kepada apa? Kejelekan. Ya, karena itu dia berusaha mencari teman duduk orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa membantunya, ya, berada di atas ketaatan. Dan Rasulullah SAW memperumpamakan teman duduk yang baik itu dengan perumpamaan yang sangat indah. Di dalam hadits Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, "Masalul jalisi salih wa jalisi su' ka hamil misk wa nafih al-kir." Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek itu bagikan orang yang membawa minyak wangi dan orang yang meniup api atau pandi besi. Ya, bagaimana orang yang bawa minyak wangi? Orang yang bawa minyak wangi, ke minyak wanginya dia jual sama kamu, atau paling tidak coba minyak wangi ini, kan begitu? Ya. Atau paling tidak kamu akan mencium bau harum di sekitarnya. Pinjal minyak wangi. Ya, itu teman duduk yang baik. Ya, mungkin kita diajari hal yang bermanfaat. Kalau pun tidak, kita akan melihat akhlaknya. Tidak senang bergibah. Ya. Di waktu sholat dia langsung pergi berwudu, keluar untuk sholat. Ya. Terpengaruh dengan akhlak. Jelas ya? Tapi teman duduk yang jelek, Nabi perumpamakan bagi peniup api. Ya, atau pandi besi. Orang pandi besi itu masa dahulu. Ya, dan sekarang masih dipakai. Dengan ditiup besinya untuk memanaskan besi. Kemudian di, apa namanya, diolah. Sesuai dengan apa yang hendak dia buat dari besi itu. Nah, pandi besi ini, kata Nabi, kamu berada di sekitarnya, dia salah tiup sedikit, ya, apinya bisa membakar kamu. Ya. Kalau tidak, engkau akan merasakan suasana yang tidak enak di sekitarnya. Itu teman duduk yang jelek. Karena itu, memilih teman duduk, ini antara sebab yang menyebabkan seorang itu istiqamah. Seorang itu istiqamah. Kemudian yang keempat, dari hal yang menyebabkan seorang istiqamah, ya, dia banyak mengambil nasihat dan petuah dari ulama. Dari ulama. Ya. Sebab ulama itu punya kedudukan di tengah umat. Mereka adalah penasihat. Ya. Mereka melihat sebuah permasalahan yang terjadi di tengah umat bukan dengan pandangan orang-orang biasa. Ya. Kita melihat dengan sebuah pemandangan, mereka melihat dengan pandangan seorang alim yang meneropong jauh hal yang tidak bisa kita lihat. Hal yang tidak bisa kita lihat. Ya. Dan ini saya tidak bercerita sesuatu yang tidak terjadi. Sebab dalam Al-Quran Allah berfirman, "Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin." Sungguhnya dalam hal tersebut ada ayat-ayat, tanda-tanda bagi orang yang punya firasat. Itulah alim ulama. Ya. Itulah alim ulama. Jadi kita banyak mengambil petuah mereka, petunjuk mereka, bertanya kepada mereka. Ini bisa mengarahkan kita kepada kebaikan dan menyebabkan seorang itu istiqamah di atas jalan. Kemudian di antara hal yang menyebabkan seorang itu istiqamah, dia menghindarkan dirinya dari segala jenis fitnah. Dari segala jenis fitnah. Di dalam hadis Al-Miqdad ibn Al-Aswad yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ibn Majah dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna as-sa'ida laman junnibal fitan." Inna sa'ira laman junnibal fitan. Inna sa'ira laman junnibal fitan. Walimani betuli apa sabar apa waha. Sungguhnya beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Perhatikan kalimat dijauhkan. Ini mengesankan taufik dari Allah. Dia senantiasa berdoa kepada Allah, dijauhkan. Dan ingat, kalau dia ingin mendapatkan hal yang seperti ini, anugerah yang seperti ini, maka perbuatannya harus menunjukkan hal yang sama. Perbuatannya menjauh dari segala fitnah. Karena dari perbuatannya sering menjauh dari segala fitnah, maka Allah memberikan anugerah kepadanya, dia dijauhkan dari apa? Dari fitnah. Sungguhnya orang yang beruntung, orang yang dijauhkan dari fitnah. Sungguhnya orang yang beruntung, orang yang dijauhkan dari fitnah. Sungguhnya yang beruntung, orang yang dijauhkan dari fitnah. Tiga kali diulangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi siapa yang diuji, kemudian dia bersabar, maka sungguh sangat beruntung untuknya. Ya, sebab, ya namanya hidup, tidak semuanya lancar. Ya, tidak semuanya lancar. Pasti ada di dalam kehidupan, ada cobaan, ya, ada musibah. Ya, bahkan kalau dia adalah seorang dai, menyuruh dalam agama Allah, orang yang berjalan di atas jalan para nabi dan para rasul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Asyaddul bala'i al-anbiya'u thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling banyak cobaannya adalah para nabi. Kemudian semisal dengan mereka, kemudian semisal dengan mereka. Ya. Maka siapa yang mendapat ujian, dia hendaknya bersabar. Dia hendaknya bersabar, dan itu adalah hal yang sangat indah baginya. Nah, dan banyak lagi sebab yang menyebabkan seorang itu istiqamah. Ya, saya akhiri dengan sebab yang ke-6. Yaitu dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dia berdoa. Ya, diberi istiqamah, diluruskan jalannya, dia dijaga, diberi petunjuk. Ini saya lihat dari doa ini terdapat di dalamnya suatu hal yang sangat menakjubkan sekali bagi siapa yang terus berdoa. Ya, tapi sangat disayangkan banyak dari kaum muslimin tidak memperhatikannya. Tidak memperhatikannya. Padahal dia adalah senjatanya para nabi dan para rasul. Ya. Lihat wali-wali Allah itu, para nabi dan para rasul. Mereka berdoa. Nabi Nuh berdoa kepada Rabbnya ketika didustakan oleh kaumnya. Nabi Saleh, Nabi Syuaib, ya. Nabi Hud. Apa Nabi? Nah, Nabi Hud. Kemudian Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ayub, dimaklumi bagaimana doanya. Nabi Yunus, bagaimana doanya. Ya. Semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang sangat bertakwa dan takut kepada Allah. Sedemikian banyak doa kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa doa ini adalah di antara ciri ahli ibadah. Ciri ahli ibadah dan ciri orang yang sangat dekat hatinya kepada Rabbnya. Ya. Dan ini di antara sebab yang menyebabkan hamba tersebut bisa istiqamah di atas jalan yang lurus. Bagian yang terakhir mungkin ya. Bagaimana penjelasan tafsir ayat yang mananya? Kata Iblis, la'natullah alaih. Saya akan mendatangi mereka dari arah depan, belakang, dan arah kanan, kiri. Kecuali hamba engkau yang makhlisin. Ini ayat di surah Al-A'raf. Ayat di surah Al-A'raf. Ya, dan mana dari ayat ini? Syaitan akan menyerang manusia dari segala penjuru. Ya, dari segala penjuru. Segala arah, sisi yang dia bisa mendatangi manusia dan membisikkan kepadanya. Ya. Syahwat atau syubhat dia akan lakukan. Karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri fi ibni Adam majra ad-dam." Sungguhnya syaitan itu mengalir pada anak Adam seperti mengalirnya darah. Mengalirnya darah. Ya. Dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ketika menafsirkan ayat di awal surah Fatir, Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Kata Ibnu Al-Qayyim perintah dalam ayat. Jadikan dia sebagai apa? Musuh. Terus arahkan dia sebagai musuh. Jangan sampai lengah. Ini karena syaitan menyerang manusia dari segala penjuru. Bersama dengan detak nafasnya. Bersama dengan aliran darahnya. Maka dia adalah musuh yang hendaknya senantiasa kita perangi dan kita waspadai. Kita waspadai. Nah, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Di sini letak pentingnya ikhlas. Dan ingat keikhlasan itu sangat indah sekali. Iya. Keikhlasan itu diantara sebab juga yang menyebabkan seorang istiqamah. sebab dengan keikhlasannya dia banyak dijauhkan dari fitnah. Ya, dijauhkan dari fitnah. Perhatikan Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, Nabi Yusuf alaihi salam disebutkan, ya, ketika dimaklumi ya kisahnya. Ya, dan kisah yang seperti ini mungkin, ya, kalau bukan Nabi Yusuf, mungkin dia sudah apa? Terjatuh di dalamnya. Subhanallah, Nabi Yusuf bukan orang negeri itu, dia orang asing. Ya, ditawarkan dalam keadaan sendirian. Itu pun bukan dia yang minta, dia yang diminta. Ya, segala sebab sudah ada baginya. Tapi perhatikan. Nah, maka Allah memalingkan darinya. Kemudian disebutkan kenapa? Innahu kana min ibadina al-mukhlasin. Dia dari hamba-hamba kami yang kami ikhlaskan. Ya, yang dibuat dalam keadaan apa? Yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, keikhlasan itu sangat besar nilainya. Ikhwani fillah. Dan pembahasan makna ikhlas ini termasuk pembahasan-pembahasan yang sepatutnya perlu dicermati. Ya, dan diperhatikan kandungan-kandungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk antum semua ilmu yang bermanfaat dan beramal dengan ilmu itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga agama kita dan mengokohkan kita di atas keislaman dan sunnah, menghidupkan kita di atas Islam dan sunnah, dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dipertemukan di malam yang baik ini, semoga kita dipertemukan di kesempatan yang lain, atau kalau tidak semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di surga-Nya yang penuh dengan kemuliaan dan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu taala alam. Ya, kalau ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.